Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab syarah Durus al-Balaghah li Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang tujuan-tujuan dari disampaikannya satu khabar ataupun berita. Ya, pada asalnya, dan ini yang sering didapati, bahwasanya berita itu disampaikan adalah untuk memberikan kepada mukhatab faedah yang belum diketahui oleh al-mukhatab. Ya, memberikan faedah kepada mukhatab atas apa yang dikandungi oleh jumlah. Ini yang sering. Kemudian terkadang berita disampaikan kepada mukhatab untuk memberikan faedah bahwasanya si pembicara pun tahu. Ya. Pembicara pun tahu satu hukum yang telah diketahui oleh mukhatab. Kemudian ada tambahan tujuan-tujuan yang lain, yang itu dalam cetakan kita hilang, ya, yaitu diantaranya al-istirham, mengharapkan belas kasih, seperti ucapannya Nabiullah Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Juga idharu dha'af, menampakkan kelemahan, seperti pada ucapannya Zakaria alaihi salam, Rabbi inni wahanal azmu minni. Dan juga idhar at-tahassur, menampakkan kesedihan, ya, seperti ucapannya Imratu Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at. Ini Rabbi inni wada'tuha untha, itu syahidnya. Kemudian juga idhar al-farah bimukbilin wasyamatati bimudbirin, menampakkan kebahagiaan dengan sesuatu yang datang dan juga kegembiraan dengan sesuatu yang pergi. Ya, senang akan datangnya sesuatu dan senang dengan hilangnya perginya sesuatu yang lain. Seperti dalam ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil. Juga di antara tujuannya adalah menampakkan kebahagiaan. Ya, seperti ucapanmu kepada orang yang telah mengetahui satu hukum, satu berita, akhadtu ja'izata at-taqaddum. Saya telah mengambil hadiah dari at-taqaddum. Ya, kemenangan itu sudah saya ambil, ya, hadiahnya. Kepada orang yang telah mengetahui bahwasanya dirimu mendapatkan hadiah. Juga diantaranya adalah at-taubikh, cercaan. Seperti ucapanmu kepada orang yang terpeleset di siang bolong, ya, di hari yang terang, di waktu yang sudah terbit di situ matahari, asyamsu thaliah, matahari sudah terbit kok, kenapa engkau tergelincir? Ya, juga di antara tujuannya yang lain kita tambahkan adalah tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluh. Tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluh. Menggerakkan semangat kepada sesuatu yang seharusnya diperoleh. Menggerakkan semangat untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya diperoleh. Contoh ucapan laisa sawaan 'alimun wa jahulu. Laisa sawaan 'alimun wa jahulu. Tidaklah sama seorang yang alim dan seorang yang jahil. Tentunya ketika kita mendengar berita seperti ini, ucapan seperti ini, tergerak, terdorong hati kita untuk bersemangat untuk menuntut ilmu, sehingga pada akhirnya kita tergolong kepada al-'alimun, orang-orang yang berilmu. Dan di sana tentunya masih ada, ya, tujuan yang lain dari disampaikannya al-khabar. Jadi antaranya idhar al-fakhr, ya, untuk membanggakan dirinya. Untuk membanggakan dirinya seperti ucapan penyair, wa makarimi 'adadun 'adadun nujumi wa manzili ma'wal kirami wa manzilul adyafi. Kemuliaan-kemuliaan saya, kebaikan-kebaikan saya, pemberian-pemberian saya, adadun nujumi, seperti bilangan bintang-bintang yang ada di langit, sangat banyak. Wa manzili, dan rumah saya, ma'wal kirami, adalah tempat singgahnya orang-orang yang mulia. Wa manzilul abdiyafi, dan juga tempat singgahnya para tamu. Di sini penyair sedang membanggakan dirinya, sehingga tujuan dari berita ini adalah apa? Idhar al-fakhr, ya, menampakkan kebanggaan atau membanggakan dirinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan berikutnya yaitu tentang adrub al-khabar. Ya, jenis-jenis khabar. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, "Haitsu kana qasdul khabari bi khabarihi ifadat al-mukhatab, yanbaghi an yuqtasara min al-kalami ala qadri al-hajati hadharan min al-laghwi." Dikarenakan tujuan pembawa berita dengan berita yang dia bawa adalah memberikan faedah kepada mukhatab, maka semestinya untuk dicukupkan al-kalam ala qadri al-hajah, ya, beritanya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, dicukupkan al-kalam yang berisi berita, ya, di atas kadar yang sesuai dengan ataupun sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak kurang, tidak berlebih. Ya, kalau berlebih akan terjadi al-laghwu, hadharan min al-laghwi. Kalau berlebih, ya, maka akan terjadi al-laghwu, kesia-siaan. Ya, kita ulangi, yanbaghi an yuqtasar, seharusnya, semestinya untuk dicukupkan al-kalam itu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, hadharan min al-laghwi. Ya, dalam rangka menghindari al-laghu, kesia-siaan dalam al-kalam. Fa in kana al-mukhatab khali al-dhihni min al-hukmi ulqiya ilayhi al-khabar mujarradan 'an at-ta'kid. Maka apabila orang yang kita ajak bicara dalam keadaan benaknya kosong dari hukum, tidak mengetahui satu hukum yang akan kita sampaikan, maka ulqiya ilayhi al-khabar, disampaikan kepadanya khabar mujarradan 'an at-ta'kid, dalam keadaan kosong dari ta'kid, yakni tidak perlu ditakkid lagi. Kalau orang yang hendak kita sampaikan kepadanya berita adalah orang yang benaknya kosong, tidak tahu hukum. Ya, contoh, akhuka qadimun, saudaramu qadim, datang. Ya, tidak perlu ditaukidi, ya, dengan adawat atau kid. Kenapa? Karena orang yang kita ajak bicara dalam keadaan tidak tahu menahu, ya, benaknya kosong, ya, tidak ada dalam hatinya keraguan ataupun pengingkaran dengan berita yang akan kita sampaikan, maka tidak perlu kita tambahkan inna, misalkan akhoka qadimun atau semisal itu. Wa in kana mutaraddidan fihi taliban li ma'rifatihi hasuna taukiduhu nahu inna khaka qadimun. Adapun jika orang yang kita ajak bicara adalah orang yang dalam keadaan ragu dengan berita yang akan kita sampaikan, taliban li ma'rifati, dia ingin mengetahui, ya, hukum dari yang kita sampaikan, maka hasuna taukiduh, bagus untuk kita taukidi kalamnya. Jadi kalau mukhatabnya dalam kondisi ragu, kurang yakin dengan berita yang akan kita sampaikan, ya, tentunya dengan melihat qara'in, qarina-qarina yang ada yang menunjukkan bahwasanya orang ini kurang yakin dengan berita yang akan kita sampaikan, maka kita taukidi itu al-kalam dengan misalkan inna khaka qadim, sungguh saudaramu datang. Ya. Wa in kana munkiran lahu wajaba taukiduhu bi muakkidin aw muakkidaini aw akthar. Adapun jika mukhatabnya dalam keadaan mengingkari, ya, berita yang akan kita sampaikan atau hukum yang dikandungi dalam kalam yang kita sampaikan, maka wajib taukiduhu bi muakkidin au muakkidain, maka wajib ditaukidi kalamnya dengan satu pentaukid atau dua pentaukid atau lebih dari itu, hasaba darajatil inkar, sesuai dengan derajat atau tingkatan pengingkarannya, karena pengingkaran itu bertingkat-tingkat. Ada pengingkaran yang sifatnya pemula, kemudian pertengahan, ada yang tertingginya. Maka taukidnya sesuai ya dengan tingkatan-tingkatan pengingkaran yang ada pada mukhatab. Nahu contoh inna khaka qadimun. Nah ini taukidnya hanya dengan inna saja. Ya, kapan ini dilontarkan? Ya, disampaikan. Ini ketika mukhatabnya dalam keadaan mengingkari dan pengingkarannya masih batasan awal. Au innahu laqadim, kemudian ditaukidi dengan dua taukid inna dan lam. Ya, ketika dia pengingkarannya mencapai tingkatan pertengahan. Kemudian atau wallahi innahu laqadim, tiga adawat at-taukid. Al-qasam, wallahi, kemudian juga inna dan lam. Ya, ketika pengingkarannya sampai batas yang tertinggi. Fal-khabaru bin-nisbati li-khuluwihi min at-taukidi wa shimalihi ala thalathatu adrub kama ra'aita. Maka berita pada kaitannya dengan kosongnya berita itu dengan taukid atau dari taukid, saya ulangi, khabar pada kaitannya dengan kosongnya khabar tersebut dari taukid dan mengandunginya khabar tersebut, ya, taukid atau terjemahan mudahnya, khabar pada kaitannya dengan kosong tidaknya, ada tidaknya taukid, itu ada tiga macam khabar. Sebagaimana yang kau lihat, wa yusamma ad-darbu, maka disebut macam yang al-awwalu, pertama, macam yang pertama dari khabar pada kaitannya dengan ada tidaknya pentaukid. Ada tiga macam. Macam yang pertama disebut dengan ibtidaiyan, khabar yang sifatnya ibtidai. Ya, khabar yang sifatnya ibtidai. Kalau sifatnya ibtidai maka tidak perlu didatangkan apa? Taukid. Ya. Kenapa? Karena orang yang kita ajak bicara dalam keadaan khali adzihin, benaknya kosong. Ya, dari apa hukum? Dari berita yang akan kita sampaikan juga kosong dari pengingkaran ataupun keraguan. Wasan yang kedua disebut dengan khabar yang talabi. Ya, yakni ketika mukhatabnya dalam keadaan ragu. Ya, menginginkan untuk mengetahui kejelasannya. Wa tsalitsu inkariyan. Dan yang ketiga disebut dengan inkari, yakni ketika mukhatabnya mengingkari. Ya. Apa berita yang akan kita sampaikan? Wa yakunu taukidu bi anna wa inna wa la mil ibtida, dan taukid itu bisa dihasilkan dengan adawat atau qid, di antaranya anna, inna, kemudian lam al-lamul ibtida, kemudian ahrufu tanbih, kemudian juga al-qasam, kemudian nunai atau qid, dua nun taukid khafifah dan juga thaqilah, kemudian wal huruf az-zaidah, dan huruf-huruf tambahan, wa takrir, pengulangan, pengulangan lafaz atau pengulangan jumlah, pengulangan kalimat ataupun jumlah, wa qad, dengan qad, wa amma asyartiyah, dan dengan amma asyartiyah. Baik, kita baca saja syarahnya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qauluhu fal khabaru binisbati li khuluwihi min at-taukid, berita pada kaitannya dengan kosong tidaknya dari taukid. Al-aslu an yulqal khabaru khalian min at-taukid. Hukum asalnya berita itu disampaikan dalam keadaan kosong dari taukid. Ya. Ya, demikian juga ya pada bahasa kita. Ketika kita menyampaikan satu berita ya kepada orang yang kosong benaknya dari satu hukum, maka kita sampaikan berita tersebut tanpa bentaukid. Ya, Muhammad telah datang. Ya. Tidak perlu kita tambahkan sungguh Muhammad telah datang. Ya. Lianna taukida ziyadatun fil mabna, karena taukid itu hanyalah menambah al mabna, bangunan kalimat. Taukid adalah menambah bangunan kalimat. Wa ziyadatul lati la faidata minha tarkuha faidah. Ya, penambahan kalimat yang tidak ada faidah padanya, maka peninggalan tersebut terkuha faidah, meninggalkannya merupakan faedah, bentuk faedah. Penambahan yang tidak ada faedah padanya, meninggalkannya adalah faedah. Jadi faedah itu tidak mesti ya dengan menambahkan kalimat-kalimat yang banyak. Terkadang faedah dihasilkan dengan mengurangi kalimat-kalimatnya, khususnya kalimat-kalimat yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, tidak dibutuhkan. Fa idza kanat tukhati fa idza kunta tukhatibu rajulan khaliya adh-dhihni fal ahsanu an la tu'akkid. Jika kamu mengajak bicara seorang yang kosong benaknya dari satu hukum, dari satu berita, fal ahsanu an la tu'akkid, maka yang lebih bagus, lebih tepat adalah engkau tidak menaukidinya. Bal taqul, bahkan cukup kamu katakan, ahuka qadim, saudaramu datang. Limadha, kenapa? Li'annahu khalid zihni, karena dia dalam keadaan benaknya kosong. Wala hajata an tu'akkid, dan tidak ada keperluan untuk kamu taukidi ya kalam. Kemudian wa in kana mutaraddida, sedangkan apabila mukhatabnya dalam kondisi, dalam keadaan ragu, maka hasuna an tu'akkida, bagus untuk kamu taukidi kalammu. Liyazula anhu taraddud, agar hilang keraguan dalam hatinya. Ka insanin syakka fi mafadil khabar fatu'akkiduhu lahu, seperti kalau ada seorang yang dalam keadaan ragu ya pada kandungan berita, pada faedah yang dikandungi oleh berita, maka fatu'akkiduhu lah, maka engkau sebaiknya menaukidi berita tersebut. Ya. Kemudian wa in kana munkira, adapun kalau dia seorang yang mengingkari, tidak percaya dengan berita yang akan kamu sampaikan, dengan dia mengatakan hadza lam yakun, ini tidak mungkin terjadi, maka ketika itu yajibu an tu'akkidah, wajib kamu taukidi kalammu. Imma bimu'akkidihi, imma bimu'akkidatin, keliru itu. Harusnya imma bimu'akkidatin, imma dengan satu mu'akkid atau bimu'akkidin, au mu'akkidaini, atau dengan dua pentaukid, au salasah, atau dengan tiga mu'akkidat. Hasba quwwatil inkar, sesuai dengan kekuatan pengingkarannya. In kana munkiran inkaran aziman fa bimu'akkidaini au salasah. Jika mukhatabnya mengingkari berita atau akan mengingkari berita yang kamu sampaikan dengan pengingkaran yang besar, maka fa bimu'akkidaini, kamu taukidi kalammu dengan dua pentaukid ataupun tiga. Bal walau zada ala dzalika hatta yuqir, bahkan meskipun melebihi tiga taukid, maka hendaknya kamu tambahkan hatta yuqir, sehingga dia menetapkan berita yang kamu sampaikan, sehingga dia percaya dengan berita yang kamu bawa. Wa aidan idza ra'aitahu munkiran aktsara, dan juga apabila engkau melihat mukhatabnya mengingkari aktsar, dengan pengingkaran yang sangat besar, yang banyak, idrib lahu al-amsal, bikin untuk dia contoh-contoh, allati tubayyinu imkana sunqil khabar, yang mana contoh-contoh tersebut menjelaskan mungkinnya terwujud kebenaran berita tersebut. Ya. Jadi orang ini mengingkari dengan pengingkaran yang sangat karena ya dia tidak percaya karena belum ada yang semisalnya. Sehingga kamu contohkan dengan misal-misal. Ya. Yang contoh-contoh ini membuktikan bahwasanya berita yang kamu bawa ini benar-benar ada. Kemudian inna khaka qadim, ini dikatakan kepada liman ankar, kepada mukhatab yang mengingkari. Walakin laysa inkaran syadida, hanya saja pengingkarannya bukan pengingkaran yang keras. Kemudian inna akhaka laqadim, ini dikatakan atau disampaikan kepada orang yang liman ankar inkaran mutawassita, orang yang mengingkari berita yang kamu bawa dengan pengingkaran yang pertengahan. Kemudian wallahi inna akhaka laqadim, dengan tiga pentaukid diucapkan, disampaikan kepada man ankara inkaran syadida, kepada orang yang mengingkari berita dengan pengingkaran yang keras, yang pada orang yang tidak percaya dengan berita yang kamu sampaikan. Hadza huwa al-ashl, ini hukum asalnya demikian. Ya, ini kalau mukhatabnya dalam kondisi khali adz-dzihn, ya, tidak mengetahui satu hukum, satu berita, maka tidak perlu kamu taukidi. Ya, kemudian ketika dalam kondisi mukhatabnya mutaraddid, kamu taukidi. Ya, dengan satu pentaukid misalkan. Kemudian kalau mukhatabnya dalam kondisi mengingkari, menentang, tidak percaya dengan berita yang kamu bawa, maka kamu lihat ya tingkatan pengingkarannya. Kalau masih dasar, masih awal tingkatan pengingkarannya, maka cukup dengan satu pentaukid misalkan. Kemudian naik lagi dengan dua pentaukid, naik lagi tiga atau lebih. Wa sayati kama yukhaliful asl, insyaallah, dan akan datang kepadamu apa yang menyelisih hukum asli, hukum asal insyaallah. Yani kadang disampaikan satu berita kepada orang yang dalam keadaan benaknya kosong, ya, dari hukum, tapi dengan taukid, ya, satu atau dua pentaukid. Kenapa? Karena dia diposisikan, dianggap sebagai orang yang ragu, diposisikan seperti posisi orang yang ragu. Ya, berarti ini hukum keluar dari hukum asal. Ya, atau orang yang dia misalkan ragu, kemudian kalamnya tidak ditaukidi. Kenapa? Karena dia diposisikan seperti posisi orang yang tidak tahu hukum. Ya. Tidak tahu satu hukum yang dikandungi oleh berita. Dan hukum itu luas cakupannya, ya. Makan, minum, tidur, pergi, meninggal, itu hukum. Kemudian qauluhu wa yakunu taukid bi anna inna, ucapannya ini cukup panjang, insyaallah nanti kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini ada tugas untuk melatih, ya, dalam bentuk praktek, ya, untuk melatih teori yang sudah kita lewatkan. Nah, saya bacakan kalimat-kalimat, ya, dalam bentuk syair dan juga selainnya. Kemudian silahkan digolongkan, ya, kalimat-kalimat yang saya bawa ini termasuk dari tujuan berita yang mana. Ya. Ini imtihan ini, latihan ini berkait dengan aghrab min ilqa al-khabar, tujuan-tujuan dari disampaikannya berita. Saya bacakan beritanya, nanti tinggal ditulis ini masuknya ke tujuan yang keberapa, tujuan yang mana, apakah untuk sekedar menyampaikan faedah hukum atau memberitakan kepada mukhatab si mutakalim tahu hukum juga sebagaimana mukhatab, atau untuk istirham atau selainnya. Ya, di sini dikatakan oleh penyair, qaumi humu qatalu umaymama akhi fa idza ramaitu yusibuni sahmi. Ya, kaum saya, humu, merekalah yang qatalu, membunuh Umaymah saudaraku. Ternyata yang membunuh saudaraku adalah kaumku sendiri. Fa idza ramaitu yusibuni sahmi, maka apabila aku melemparkan anak panah, yusibuni sahmi, maka anak panahku menimpa diriku. Silakan ditentukan ini masuknya ke tujuan yang mana, ya, dari tujuan-tujuan disampaikannya berita. Iya. Kemudian ucapan penyair berikutnya, Qad kunta uddati allati astu biha. Dahulu engkau ketika engkau hidup adalah uddati, merupakan bekal bagiku, allati astu biha, yang aku melangkah dengannya, wayadi, dan juga tanganku. Jadi engkau ibarat tanganku ketika engkau masih hidup, dan sekarang sudah tidak ada. Wayadi, dan engkau ibarat tanganku, idza shtadda zamanu wasa'idi, yakni ketika zaman itu mulai membikinku susah, wasa'idi, dan juga engkau sebagai penolongku, ya dahulu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian ucapan penyair berikutnya. Abal miski, arju minka nasran 'alal 'ida. Wahai Abal Miski, arju minka, aku berharap darimu nasran, bantuan, pertolongan, 'alal 'ida, menghadapi musuh. Wa amulu 'izzan, dan aku mengharapkan 'izzan, kemuliaan, yakhdibul bidha biddam, yang mana kemuliaan itu mewarnai al-bid, uban yang putih, biddam, dengan darah. Ya, apa itu tujuannya? Abal miski arju minka nasran 'alal 'ida, di situ apa tujuannya? Ya. Kemudian ucapan penyair berikutnya, kafa bi jismi nuhulan annani rajulu. Kafa bi jismi nuhulan annani rajulu. Cukup ya bi jismi, dengan badan saya yang nuhula, sangat kurus, annani rajulun. Ya, karena aku adalah seorang laki-laki yang laula mukhatabati iyyaka, kalau bukan sebab aku berbicara denganmu, lam tarani, kamu tidak akan bisa lagi melihat diriku, yakni binasa diriku. Ya, kalau bukan karena mukhatabah ya denganmu. Kafa bi jismi nuhulan annani rajulun laula mukhatabati iyyaka lam tarani. Ya, kemudian ucapan penyair berikutnya, in kana la yarjuka illa muhsinu, in kana la yarjuka illa muhsinu, jika tidak ada yang berharap kepadamu ya Allah kecuali orang yang berbuat ihsan, fabiman, maka kepada siapa yaludhu, berlindung, wa yastajiru, dan meminta pertolongan, al-mujrimu, si pendosa ini. Ya, in kana la yarjuka illa muhsinun, فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَحِيرُ الْمُجْرِمُ. Kemudian yang berikutnya, أَدْعُوكَ رَبِّي كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعًا. أَدْعُوكَ رَبِّي, aku berdoa kepadamu wahai Rabbku, كَمَا أَمَرْتَ, sebagaimana engkau telah perintahkan, تَضَرُّعًا, dalam keadaan merendah. فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي, maka jika engkau menolak tanganku alias tidak menerima, tidak mengabulkan doaku, faman dza yarhamu, maka siapa lagi yang akan mengasihiku, faman dza yarhamu. Kemudian juga yang berikutnya, ucapan laqad addabta banika billini warifqi la bilqaswati waliqabi. Laqad addabta, engkau sungguh telah mendidik banika, anak-anakmu, billini warifqi, dengan kelemah lembutan, la bil qaswati waliqabi, bukan dengan kekerasan dan hukuman. Ya, kamu telah mendidik anakmu dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan dan hukuman. Apa ini tujuannya? Ya, kemudian yang berikutnya, tuwfiya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, meninggal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sanata 23 min al-hijrah, sanata 23 min al-hijrah, di tahun 23 hijriyah. Apa fungsinya ini? Ya. Kemudian juga ucapan yang lain dari ucapan penyair, wa ma kullu hawin lil jamili bi fa'ili, wa ma kullu hawin lil jamal lil jamili bi fa'ili. Tidak semua orang yang berkeinginan lil jamili, kepada sesuatu yang baik, bifa'ili, bisa melaksanakannya. Wala kullu fa'alin lahu bimutammimi, dan tidak semua orang yang mengerjakan perkara yang indah, bimutammimi, bisa menyempurnakannya. Wa ma kullu hawin, wa ma kullu hawin lil jamili bifa'ili, wala kullu fa'alin lahu bimutammimi. Ya. Kemudian juga ucapan penyair yang lain, Bakaituka ya Aliyu bidam'i aini. Bakaituka ya Aliyu bidam'i aini. Bakaituka, aku menangisimu ya wahai Ali, bidam'i aini, dengan air mataku. Fama aghnal buka'u alaika syayya. Fama aghnal buka'u alaika syayya. Maka tidaklah bermanfaat tangisan ini bagimu sedikit pun. Menangis si Ali, sepertinya Alinya meninggal gitu. Ya. Kemudian juga ucapan penyair, fa in afauta famannun. Ya, fa in afauta famannun. Jika engkau memaafkan ya Allah, famannun, maka itu adalah karunia darimu. Ataupun kepada selain Allah ya, kepada orang. Fa in afauta famannun, jika engkau memaafkan diriku, maka itu adalah merupakan kebaikan darimu. Wa in qatalta, adapun kalau engkau membunuh, fa'adlu, maka itu adalah keadilan. Ya. Kemudian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kemudian juga waj'alna naumakum subata. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ya, cukup. Ya, masih banyak ya latihan-latihan. Saya saja yang tadi sudah disampaikan insyaallah telah mencukupi. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.